Kih takut doa tu, yang mari fikir tak betul. Ya bimbang diri dia takut tak selamat. Ya ingat tu, buatlah tu, ya tak puas saya nak. Saya nak pakai puas lagi, tak ada puas sekarang orang ni. Juga tanya ke si ya, buat puas yang bakar. Apa kali dia takut hatu pun? Tak tahulah. Tanya tu. Hatu ya tak percaya pakai. Tu, prapin ni. Aduh. Bal natabi'u ma alaihi aba'ana. Orang kafir ni kalau kita tanya dia, apa tu bakar banyak? Dia kata, kita turut untuk nenek moyang, mari-mari dah. Kalau ayat lah Quran tu. Kita tanya dia, dia mau sembah tu apa berhala-berhala ni bukan tu hebat tu. Dia tak boleh tolong apa, tak boleh nampak darat ke apa. Sembah apa, pia suruh sembah. Dalil lah mana, pia mari dana. Qalu bal nattabi'u ma 'alaihi aba'ana. Oh, tuk nenek moyang. Hak tuk nenek moyang duk buat hari tu. Pakai awak kita. Susah duk kira. Dalilah mana manfaat darat tak kira. Kira ada tuk nenek prapi ni orang dulu. Ha, takut lisuh prapi ni. Ha, tu ya. Dia bakal banyak pun prapi ni juga. Dia pakai kot jauh rewak pun berakin. Dia tak ada kata, hani saya suruh weh. Tentang. Dia ugama sesat. Kenapa ugama sesat? Ugama tak ada dalil. Bukan wak dengan hak saya suruh tak. Wak dengan karya sendiri. Maksud kenapa setan betul weh orang ada ugama. Supaya kita nak gajak dia. Marilah masuk ugama Allah. Dia kata kita ada ugama dah. Itu maksud dia. Maksud tak saya ikut agama Islam. Maksud setan semua masuk neraka tu. Ni tuan-tuan. Lepas tu, orang sat ni dah. Orang curi kain kapal mayat sat ni. Anak dia bakar semua. Lepas tu habis. Orang kapal tak tahu. Gambar-gambar tak ada. Orang sat ni pas kano. Ayah pun pas kano. Nampak tak nampak lama. Tak tahu. Tak tahu ke kanan. Hebat. Sedangkan mati dia bakar. Orang tak ada tahu. Dia susu kita. Apabila sampai akhirat esok. Saya rakit dengan. Mana nak lari pada Allah. Boleh. Mana seorang boleh lari lepas pada Allah. Kita ramai-ramai kita. Waklah nak lepas dengan Tuhan dah akhirat. Boleh tak? Nalik. Setara yang bakar mayat dia ni. Allah kupu habis segala huat-huat yang jadi mayat dia tu. Rupa jadi orang klik. Nak pergi lari kan makhluk tu hair belakang. Hatu kira air kita ya. Kita kira tu ada kita bakar. Kita nak ambil gapa lagi bangkit. Tak ada apa sekarang orang. Hak tak ada cerak-cerak ni kita dulu pada mak kita beranak. Kita ada apa? Hal ata'ala al-insani hinun minaddah lam yakun syai'an mazkura. Tidakkah biasa datang atas tubuh manusia ni satu masa tak ada poskara. Dapat ada dulu. Mana dapat ada dulu? Air mani pun tak ada. Lepas tu semua tu hewan yang dia ada. Lah ni ada dengan mata, ada dengan hidung, ada dengan mulut, ada dengan tangi, ada dengan harta, ada dengan rumah, ada dengan kereta, ada belako-lako. Cewek belako. Pak kita asa ada tak apa. Kau tu boleh. Hak tak ada tu boleh buat jadi ada. Macam mana hak ada dah nak buat jadi tak ada, ada semula pelik ke apa. Sama ya hadis ya Allah. Kita lari tak lepas pada. Kita cidik semana pun lari tak lepas. Ini tuan-tuan. Nawala nak pergi takut pada Allah. Maka orang saat itu saya baki di akhirat. Wa izal ardu muddat. Apabila kemak saya nak pergi luar. Bumi ni. Kita tak nampak ni dah. Semua ni benasa habis. Tuhan pergi ada luar bumi ni. Hak tempat rendah, Tuhan sama. Hak tempat tinggi, Tuhan sama. Semua.

Hak orang putih kata dah, anak-anak kita dok ngaji Afrika atas surat bahasa putih mari. Oh nak tahu kita tanya orang tu gapo anak kita dok kata eh. Galu-galu hak tu nak tahu. Galu hak Quran kata tak tahu tak. Tak kata apa tak tahu. Allah. Jadi tak karik benar hak tu tu dah. Itu kesilapan kita. Sepatut kita nak tahu ni gapo tu hak suruh dok lari. Masa nak tahu ya lama kesilap kita ni tak tahu mana tak peduli hak tu suruh ni. Orang panggil tak berhati ni mana tak hormat tu hak. Oh hak tu atas surat ni wak tak tahu. Tapi peduli mula. Teruk tu. Walaupun kita leh henti, we ada perasaan tak leh lah hak tu ni. Dekat we ada kebesaran Allah. Ni tu hepah tepis tu. Ini kesilapan kita. Kita tengok orang sana. Maka, saya wakil dia. Dia pun sudah dalam aku. Saya tanya, apa sebabmu suruh anak bini mu buat macam tu? Dia jawab sepatah. Dia jawab hak sungguh. Dia kata sebab ambo dosa banyak. Saya takut pada azab Allah. Saya takut tak selamat hari ni. Sampai tu saya ada takut tak nak ukar lah mana. Saya suruh anak bini. Saya bakar di sana. Saya ada ikat atas. Saya bakar anak laki lah. Betul ke? Kalau nama takut kukuh ke? Betul ya Allah. Saya takut pada azabmu. Ha? Baik. Selamat pada azabku hari ni. Masa juga dia. Tak nak apa dia. Ha? Ini. Allah waya ada. Allah janji dah dunia. Zalika liman khasyiya rabbah. Syurga ni. Aku tiada orang takut pada Tuhannya. Kalau kita habis tu kita bakal usahawi takut. InsyaAllah. Bukan kau dakwah kau tak takut. Kau dakwah kau tak takut. Itu dia. Kau semaya, kau sedap. Untuk rapat orang lain tak bakal. Kita tak parah. Syurga. Kita ni amalan sepenuh dah. Dakwah. Semua amalan cukup dah. Oh, kena lah kita. Oh, nung nyanyo nung nyanyo. Kita lah parah. Allah. Itu bukan jalan Nabi itu. Nabi khawat ibadah. Ya kau takut. Kita kau tak takut cerah tu. Jalan orang lain. Bukan jalan Nabi sahabat. Kita bakal usaha. InsyaAllah. Kau ibadah. Kau dakwah. Kau takut. Haa. Itu berjaya. Kerana kau tu hemat takut. Saya tak ada nak ibadat kita semaya kita. Saya tak boleh pula kita duduk semaya. Jadi Tuhan nak uji kita takut ke dia ya. Allah pasal suruh kita takut ya. Tak ada kita boleh takut dah. Apa maksud? Nah. Tanda kata kita takut. Hak Tuhan suruh kita boleh tunai belakang. Itu tanda kata kita takut. Tapi ada juga tanda ada kata takut. Tapi Tuhan tak takut. Saya adik ya. Bukan nak ditanak. Nak we maksud. Maksud nak we takut Tuhan. Habis itulah tuan-tuan. Nah, kita pakai usaha. InsyaAllah. Apabila kita takut Tuhan dia. Tak wah tak kena tashkir dah. Tak kena apa dah. Wak dengan ikhlas. Akan mari belakang. Sanggup gerbah. Sanggup susah. Dia takut so. Dia tak dia boleh wak belakang lah. Itu kita jangan sedap. Kalau kita buat ibadat, rasa tak takut. Oh, kita silap yang leh. Nak baiki semula. Hulu-hulu, kita betul yang leh mula. InsyaAllah. Kau buat ibadat, kau rasa tak apa. Allah kata lah. Wala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Tak berasa tak apa daripada azab Allah ni. Mereka orang yang berasa tak apa dah, tak sampai. Orang tu nak rugi dia. Orang mau mizunguh, dia kau bimbang diri dia. Kau menangis. Kau takut. Kau bimbang. Itu kali kata betul. Jalan yang kita. Kau ibadat, kau menangis, kau takut. Kau tak kena. Kau salah. Kau gapang. Lalu waktu aku, kau tak apa dah. Itu jalan yang orang lain lah. Jalan ni orang. Hak tu hidup. Janji lah kerana kata orang-orang silap jalan. Bukan jalan ni sahabat.

Habis tu, kita lah ni pengukurannya, kalau kita kau takut Tuhan, kau bimbang, itu dalil kata kena. Kita pergi. Kita harap ada kena. Kalau kita kau malah, kau mau kuasa kena, kuasa lebih, orang lain tak sepakat. Teruk tu. Teruk. Itu teruk benar. Oh, kena baik kita teruk. Nah, kita pakai usaha, insyaAllah. Nah, kalau kita kau tawadun, kau pasal tak pakar, kau pasal amal yang khulmo, waktu amal tak kurang, tapi pasal khulmo, kau kurang, kau tak cukup amal ni. Pasal kau nak tambah lagi, pasal kau tak selamat. Itu Dali kata, padi masih isi. Dali kata, padi masih isi, dia kau runduk, dia kau patah huruf. Pasti. Padi ya, yang masih isi dah. Suri jatuh lah seluruh. Tak apa. Kalau paling padi apa ni. Nah, tak masuk isi ni. Ya jenguk sama tu gitu. Beh pada orang. Orang lain pakai unduk belakang dia jenguk sore dia. Cik dah tu. Tak masuk isi. Tak pakai. Nah, tu banding ni orang tua. Betulah tu yang kita pakai usaha. InsyaAllah. Nah. Kita ni tak ada 4 bulan pun, tak ada lagi dah. Sepatut kita kau tua ni, kau kurang dunia, kau sepenuh akhirat. Kau banyak pagi masuk ke masjid, kau kasih kepada amalan. Jangan kau sibuk, kau tak ada. Kau tua, kau nak mati, kau tak ada. Aku mana? Nah. Sepatut kita dunia kau tangguh, kau kurang. Pakai suruh demo. Dunia bawa aku akhirat anak hatim. Nah, bukan boleh zikir. 3 cukup, 300 pada sepuluh lebih. Ha. Kalau duduk lebih zikir, tu je lah tu. Duduk muak dengan zikir, muak dengan Quran. Jauh. Kau jauh dah kita dengan Tuhan. Nah. Kau jauh. Bukan kau rapat. Amal kita kau punuh dah. Nah. Kita nak biar di hak akhir sekali, hak malak sekali. InsyaAllah. Ya kira manusia, kira husnul khatimah. Suk dengan malak sekali. Walaupun dulu malak, tapi suk di tak malak. Nah, ya kira atau tak malak. Nah, supaya tewah lari lah. Bukan ya kira mula-mula biar benih. Orang tewah lari lah. Tepat papa tu bendera ya pocak usapah. Bukan orang mula buku teragah pada orang. Oh, buku tak benar pada orang. Orang pas belakang kita habis. Tapi buka nak siapa, sebab benar, kita barak. Demo ni tak benar, demo. Alah lah kita. Ya kira risu ni, ya tak kira dia mula-mula. Kita juga amal akhirat. Ya kira risu ni. Ya kira su dengan walak, ha, walak. Kalau su dia tak walak, walaupun dulu walak, tak kira. Habis tu kita kena wisuk dengan molek. InsyaAllah. Nah. Husnul khatimah. Orang panggil. Nah. Husnul. Bukan dulu kuat. Semua kuat. Lah ni kau lemah. Kok mana? Kita kena jadi kau molek. Amalai kau molek. Semua kau molek. Kau tak kuat. Kau bertambah amalai. Kau berkasih pada amalai. Kena usaha. Nah. Kena usaha. Kita jangan lock diri kita ni. Nah. Lebih bernasa. Nah, karena hijab kita kena usaha. Nah. Lepas tu doa. InsyaAllah. Nah. Minta uyadi husnul khatimah. Khomolek. Khomolek. Khomolek. Nah. Khomolek. Ikut semua amalah. Nah. Fikir kita pun. Kau fikir akhirat. Kau kurang dunia. Kau tak si dunia. Nah. Surah demo habis lah. Dunia gapo. Mencara-mencara aku nak putuk akhirat aku. Nah. Duduk dengan amalan. Duduk. Nah. Saya duduk kira apa lah. Nah. Akhirat. Nah, tu orang panggil husnul khatimah. Mudah-mudahan saya tu kita bakal usaha. InsyaAllah. Akhirat. Syurah. Subhanakallah.